يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخواتي في الله Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah solat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam riwayat Muslim. Nabi bersabda, lan yalijannara ahadun salla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Nabi, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit dan orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbenam. Maksudnya di dalam hadis ini adalah Nabi menjanjikan hamba-hamba Allah mereka tidak akan masuk neraka bagi mereka yang mengerjakan sholat subuh sebelum matahari terbit dan sholat asar sebelum matahari tenggelam. Bahkan dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shalla sholatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah, dia berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Semoga keutamaan-keutamaan yang telah kami sebutkan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah hingga ajal menjemput kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah taala, yaitu kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, kitab yang berisi tentang ensiklopedia hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Menurut catatan saya terakhir pada bulan yang lalu, kita sudah masuk pada tanda kecil kiamat nomor 13. Tanda-tanda kecil kiamat yang ke-13. Apa itu? Banyaknya pemutusan silaturahim. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday as-sa'ati wa qad'ul arham." Kata Nabi, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat nanti banyaknya pemutusan silaturahim. Maka berdasarkan hadis ini, materinya kami bagi menjadi 5 bagian agar materi kita tertata dengan baik dan tidak melebar kemana-mana. 3 bagian sudah kami sampaikan bulan yang lalu. 5 bagian tersebut adalah, yang pertama, makna silaturahim, definisi silaturahim. Apa perbedaannya silaturahim dengan silaturahmi? Dan ini sudah kami sampaikan. Yang kedua, hukum silaturahim. Jelas hukumnya wajib berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat yang 4 ayat yang pertama, dan berdasarkan sabda Nabi sebelum beliau meninggalkan kita untuk selamanya, yaitu wasiat Nabi terakhir sebelum Nabi wafat saat sakitnya. Beliau mengucapkan arhamakum arhamakum, peliharalah silaturahim, peliharalah silaturahim. Berarti ini menunjukkan wajib wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Lalu materi yang ketiga yang juga sudah kami sampaikan adalah keutamaan fadilah silaturahim. Di antara keutamaan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah, yang pertama, silaturahim, orang yang menjalin silaturahim merupakan bukti keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi iman itu tidak hanya di lisan. Iman itu bukan hanya klaim pengakuan di lisan dan keyakinan di dalam hati, bukan. Tetapi iman itu juga harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran yang namanya iman dan amal soleh itu ayatnya mesti gandengan. Beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan. Maka salah satu bentuk merealisasikan iman itu adalah dengan menjalin silaturahim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyafsil rahimah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1, dan beriman kepada hari akhir, rukun iman nomor 5, hendaklah dia menjalin silaturahim. Sehingga apabila seseorang melakukan pemutusan silaturahim, maka imannya hanya sekedar klaim pengakuan di lisan, belum dibuktikan dalam wujud amal saleh dalam kehidupan kita. Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian di antara keutamaan yang lain, dilapangkan rezekinya, umurnya diperpanjang, ajalnya ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang menjalin silaturahim, menjalin hubungan yang ada kaitannya dengan karib kerabat, yang ada kaitannya dengan nasab, yang ada kaitannya dengan garis keturunan. Lalu kemudian menjalin silaturahim juga menjadi sebab untuk masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari Dia mengatakan ada seorang Arab pedalaman, Arab dusun, mendatangi Nabi. Lalu dia berkata kepada Nabi, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah suatu amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi menjawab dengan jawaban, ta'budullaha la tushriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim, yang artinya hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Berarti syarat pertama harus tauhid, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat menghubungkan silaturahim. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Lalu kemudian hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Apa yang keempat? Dampak buruk bagi orang yang suka memutus silaturahim. Apa bahayanya orang yang suka memutus silaturahim? Dan yang kelima, faktor-faktor penyebab putusnya silaturahim. Kenapa orang itu ribut sak duluran? Kenapa orang itu tidak mau menjalin silaturahim? Apa faktor penyebabnya? Nah, ini nanti merupakan materi puncak, materi yang kelima. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja masuk materi yang nomor 4, poin yang keempat, tentang bahaya bagi mereka yang memutus silaturahim. Dampak buruk bagi mereka yang memutus silaturahim. Sedikitnya Bapak Ibu, saya sebutkan 4. Sebenarnya banyak bahaya pemutusan silaturahim itu banyak, tetapi kami sebutkan 4. Mudah-mudahan 4 ini mewakili dari yang banyak tersebut. Yang pertama, orang yang memutus silaturahim mendapatkan ancaman laknat dari Allah Azza wa Jalla. Dilaknat, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang yang memutus silaturahim maka dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Dalilnya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Di surat yang ke-47, surat Muhammad. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayatnya ayat yang ke-22 dan 23. Mari kita dengarkan ayatnya. Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتقون. Baik, kita dengarkan ayat 22 dan 23. Silakan. Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Perhatikan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kaya raya, ya, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kan ada orang itu yang memutuskan hubungan family, kekeluargaan, karena faktor sombong. Ada, makanya nanti juga kita bahas ini. Karena kesombongan, mentang-mentang dia kaya, tidak mau menjenguk keluarganya yang kekurangan. Ya, dia memutus silaturahim sebab dia merasa dengan menjalin hubungan dengan karib kerabatnya yang miskin maka itu bisa menjatuhkan kehormatannya. Ya, dia tidak mau berkunjung ke rumah keluarganya yang miskin karena menurut dia sudah jalannya sempit, masuk kampung lagi, ya seperti itu. Ya sudahlah. Apa itu, kita gak perlu kesana, cukup telpon aja dan seterusnya. Maka dia tidak mau berkunjung ke rumah keluarganya karena sombong, karena dia merasa kaya, ya. Maka ditegur oleh Allah, apakah kalau kamu sudah berkuasa, ya, kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan, kita dengarkan apa dampak buruknya, apa yang Allah berikan bagi mereka yang suka memutus silaturahim. Silakan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Terus keadaannya nanti di hari kiamat, orang ini seperti apa? Lalu Allah menulikan pendengarannya. Allah membuat mereka tuli, dibuat tuli pendengarannya oleh Allah. Terus selain tuli, dan membutakan penglihatan mereka. Jadi nanti di akhirat buta dia. Padahal di dunia dia tidak buta, dia tidak tunarungu, ya. Dia tidak tuli dan dia tidak buta. Tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tuli dan buta, nggak bisa lihat. Kenapa? Karena di dunia suka mutus silaturahim, sudah dilaknat, dibuat tuli, dibuat buta. Bayangkan. Inilah dampak buruk orang yang suka kepaten obor, tidak mau kenal sama family, suka memutus kekeluargaan, ribut sak duluran. Nah ini, bahkan Bapak Ibu sekalian perhatikan, tadi kan ancaman pertama kan dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu harus tahu, setiap dosa yang ujung-ujungnya pelakunya mendapatkan laknat dari Allah atau mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dosa besar. Jadi Bapak Ibu harus tahu rumusnya. Dosa itu disebut besar, itu ada kategorinya, rumusnya. Ya dosa besar itu kan syirik Ustaz, zina itu dosa besar, durhaka kepada orang tua itu jenisnya. Saya tidak tanya. Pertanyaan saya, kenapa durhaka kepada orang tua, zina itu Anda masukkan ke dosa besar? Kenapa Anda tidak masukkan ke dosa kecil? Itu pertanyaannya. Berarti ada rumusnya, ada rumusnya. Ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Oh ini besar, yang ini kecil. Oh ini al-kabair, dosa besar, yang ini kecil. Itu ada rumusnya untuk mengetahui itu. Memang apa rumusnya? Yang pertama, nah ini supaya mudah kita mengenali dosa ini kecil apa besar. Yang pertama rumusnya adalah setiap dosa yang Allah dan Rasulnya sendiri mengatakan itu dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah katakan itu dosa besar. Di dalam hadis-hadis Nabi, Nabi juga mengatakan itu dosa besar. Maka dia adalah dosa besar. Contohnya, contoh disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, itu disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Baqarah. Kita lihat Allah menyebutnya sebagai dosa besar, maka dia pasti besar. Al-Baqarah ya, ayatnya 219, surat nomor 2, ayatnya 219. Nah, kita lihat ini, Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan Allah berfirman. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Kita dengarkan Al-Baqarah 219. Ayo. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Tentang khamr dan judi. Khamr minuman yang memabukkan. Terus kemudian katakanlah. Ya. Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tuh. Ya. Terus kemudian. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, Allah sebutkan khamr itu adalah dosa besar. Bapak Ibu harus tahu bahwasannya pengharaman khamr itu Bapak Ibu bertahap. Khamr itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu bertahap. Lu tahapannya apa? Khamr itu diharamkan tahapannya ada 4. Jadi enggak langsung haram. Enggak. Tuh, tahapannya ada 4. Iya. Yang pertama kalau Bapak Ibu tahu, ini hanya sekedar tambahan ilmu aja ya. Ini sekedar tambahan aja. sebenarnya tidak ada kaitannya dengan materi kita. Maka ini perlu diketahui saja, khamr itu diharamkan oleh Allah ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu masih boleh. Memang ada ayatnya yang membolehkan minum khamr. Ada. Itu di surat nomor 16 An-Nahl ayat 67. Nanti dibaca sendiri ya. Nanti dibaca. Surat 16 ayat 47. Boleh. Awalnya boleh. Yang kedua mulai peningkatan, yaitu tahapan kedua adalah menjelaskan bahayanya. Ini tadi ayatnya Al-Baqarah 219. Kalau kita lihat, lihat itu terjemahannya. Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakan Muhammad, pada keduanya, khamr dan judi maksudnya, terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Masih menjelaskan ada manfaat, tapi dosa besar. Nah ini, berarti kalau gitu khamr itu dosa besar. Iya, karena Allah sendiri yang mengatakan dosa besar. Itu tahapan nomor 2. Tahapan nomor 3 mulai meningkat lagi, yaitu apa tahapan yang ketiga? Larangan minum khamr ketika akan memasuki waktu sholat. Jadi minum khamr jangan dekat waktu sholat. Jangan, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Sehingga kalau setelah sholat, maka mereka tetap minum di zaman Nabi. Itu di mana itu dalilnya? An-Nisa ayat 43. Itu tahap ketiga itu. Ya, awalnya An-Nahl 47 masih boleh. Yang nomor 2 dijelaskan, maka itu dosa besar tapi ada manfaatnya. Itu Al-Baqarah 219. Yang nomor 3, jangan minum kalau mendekati waktu sholat. Itu kalau tidak dekat waktu sholat boleh, makanya mereka tetap minum, itu ya. Itu di mana itu An-Nisa ayat 43. Dan yang nomor 4 terakhir mentok, sudah nggak ada lagi opsi pilihan lagi. Yang nomor 5 adalah haram tinggalkan, termasuk perbuatan syaitan. Di mana itu dalilnya? Surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 90 dan 91. Ayo coba minta tolong dilihatkan Al-Maidah. Ini mentok sudah. Jadi tolong mereka, maaf. Kalau ada orang di luar sana yang mengatakan khamr itu enggak apa-apa minum khamr itu. Kenapa? Itu buktinya firman Allah An-Nahl ayat 47. Masalah. Itu tahapan pertama, Mas. Tahapan. Anda belum belajar. Masih ada tahapan nomor 2, yaitu apa? Dosa besar. Ya. Seperti itu Al-Baqarah 219. Ada lagi tahapan ketiga An-Nisa tadi dijelaskan, jangan sholat, jangan minum khamr ketika mendekati waktu sholat. Baru tahapan terakhir, ya ini Al-Ma'idah 90 dan 91. Allah Ta'ala berfirman Al-Ma'idah 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sudah 3, 91. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-bardha dalam ayat ini. Khamr itu haram, 6 alasan. Apa saja? Yuk kita dengarkan. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Silakan. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Stop. Itu bukan keji yang benar itu. Rijsun. Rijsun itu najis. Jadi khamr itu najis, Ustaz. Iya, khamr itu najis. Sesek, Ustaz. Khamr itu alkohol. Iya, betul. Najis, iya. Kalau kena pakaian kita gimana? Hand sanitizer, mau sholat pakai hand sanitizer, itu alkohol. Itu najis. Baik, kata para ulama, najisnya itu kalau diminum, tapi kalau dikenakan di pakaian kita, yaitu untuk parfum dan seterusnya, maka dia tidak najis, boleh memakai pakaian yang telah kita beri parfum yang sudah bercampur dengan alkohol. Yang tidak boleh itu kalau dikonsumsi, yaitu najis. Baik ya, khamr alasan pertama, di situ diartikan keji, arti yang benar najis. Itu satu. Nomor dua, kenapa khamr itu diharamkan? Alasan nomor dua. Nanti totalnya ada enam. Silakan. Dan termasuk perbuatan setan. Duh, khamr termasuk perbuatan setan. Lanjut. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Duh. Kamu beruntung. Baik, jauhi, kata Allah, jauhi. Terus kemudian. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi. Baik, itu nomor empat. Lihat khamr, orang kalau sudah mabuk, maka hilang akal, maka dia buat kerusuhan, iya, buat pertengkaran dan seterusnya. Judi juga begitu. Ini nomor empat, alasan keempat. Alasan kelima, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah. Terus, dan melaksanakan sholat. Duh, ya jelas orang minum khamr mabuk, bagaimana dia bisa mengingat Allah, mengerjakan sholat dengan khusyuk, wong dalam keadaan hilang akal. Itu alasan kelima. Terakhir, penutup, kenapa khamr haram? Silakan. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Duh, hentikan, kata Allah. Ini tahapan terakhir Al-Ma'idah. Jadi jangan diambil An-Nahl ayat 47. Gak apa-apa, minum khamr itu ono ayat ya. Terus sebentar, itu ada tahapannya. Ya, kita kembali ke materi kita. Jadi setiap dosa yang Allah dan Rasulnya katakan itu dosa besar, maka itu pasti dosa besar. Tadi sudah saya kasih contoh Al-Baqarah 219, khamr dosa besar. Contoh dalil hadis, sebenarnya ayatnya banyak Bapak Ibu ya, ayatnya banyak. Atau tak kasih lagi ayat, gak apa-apa. Coba dibuka ayat lagi yang mengatakan, Allah mengatakan itu dosa besar, maka pasti itu dosa besar. Coba dibuka An-Nisa ayat 2. An-Nisa ayat 2. Ya, An-Nisa ayat 2. Kenapa kok ada di ayat 3-nya? Jangan, itu poligami. Ya, ayat poligami. Ini ayat nomor 2 tentang anak yatim. Ya, sudah jangan nyinggung-nyinggung itu, ya. Itu ini dalam keadaan aman, damai, sentosa, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, An-Nisa ayat berapa? Ayat 2. Jadi, bukan 3. 3 itu tentang poligami. Ayat 2, silakan kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 2. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Silakan. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Terus, kalau sudah dewasa, kembalikan harta mereka. Lanjut. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Terus. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama harta. Sungguh. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang sangat besar. Makan harta anak yatim itu dosa besar. Oh, berarti dosa besar. Yaitu anak yatim hanya sekedar dijadikan address, alamat saja, padahal dimakan sama pengurusnya. Maka itu dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi setiap dosa yang Allah sendiri mengatakan besar, maka pasti besar. Termasuk Rasul. Lah kalau Rasul berarti hadis. Iya, contoh, buka Sahih Muslim. Saya kasih contoh, Rasul sendiri yang mengatakan besar. Sahih Muslim nomornya 68. Nomor aslinya 87. Itu yang kita bacakan cetakan terjemahan 68. Nomor aslinya 87. Silakan ya akhi, silakan tafadhol. Dari Abdurrahman bin Abu Barakah radhiyallahu anhu, dari bapaknya katanya. Iya. Kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Loh, jelas. Silakan. Perhatikanlah. Iya. Ku beritahukan kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Sudah besar, ini paling besar. Dedengkotnya berarti. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Oh, berarti Nabi sendiri yang mengatakan besar, maka pasti itu dosa besar. Apa itu, kata para sahabat? Silakan. Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Terus. Yang pertama, mempersekutukan Allah. Syirik kepada Allah. Terus. Durhaka kepada ibu bapa. Durhaka kepada kedua orang tua. Terus terakhir, sumpah palsu. Stop sampai di situ. Sumpah palsu, memberikan kesaksian palsu atau bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Nah, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini nomor satu. Yang nomor dua, rumus. Kita kembali ke rumus. Gimana caranya mengetahui dosa itu dianggap besar, masuk kategori besar. Yang kedua adalah setiap dosa yang pelakunya, nah ini, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka. Ujung-ujungnya neraka, adab jahanam. Ini pasti dosa besar, Bapak Ibu. Pasti dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya ini diancam neraka, maka itu dosa besar. Mana dalilnya? Dalilnya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ini adalah mantan budaknya Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau ini lahir 2 tahun sebelum sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat. Jadi lahirnya Hasan Al-Basri ini 2 tahun sebelum sahabat Umar radhiyallahu an wafat. Makanya ketika beliau masih hidup, beliau sering mendengarkan khutbah ya, sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau ini bukan sahabat Nabi, bukan, tapi masuk kategori tabiin. Karena lahirnya Rasul sudah wafat. Lahirnya beliau Rasul sudah wafat, tapi ketemu dengan sahabat, ketemu sahabat Umar, ketemu sahabat Utsman, sahabat Ali dan yang lainnya, maka tabiin. Beliau berkata, beliau wafat umur 88 tahun, ketika wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, kullu dhanbin nasabahu Allahu taala ilan nari fahuwa kabiratun. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu dosa besar. Itu kata Hasan Al-Basri. Saya mau tanya sama panjenengan, berarti kalau gitu dosa besar itu sedikit atau banyak? Ya, ngegosip itu dosa besar apa kecil? Ngegosip ustadznya, hah? Besar apa kecil? Gosip. Ya besar lah, karena ada ancaman neraka. Kan ghibah, membicarakan aib orang, ada ancaman nerakanya, berarti dosa besar. Berarti kalau gitu banyak dosa besar. Iya. Makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah itu memiliki buku khusus tentang hal ini, namanya Al-Kabair. Dan ini kami sampaikan di majelis taklim yang lain ya, tentang dosa-dosa besar. Nah itu kalau tidak salah tidak kurang dari 70 dosa besar. Ya. Kalau tidak salah 76, bahkan bisa lebih. Ya, macam-macam dosa besar. Baik, itu nomor 2. Yang nomor 3, kalau ingin tahu rumusnya bisa membedakan dosa besar atau dengan dosa kecil, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, itu dosa besar. Termasuk yang kita bahas pagi hari ini, memutus silaturahim dilaknat oleh Allah. Suratnya tadi, surat Muhammad yang tadi disebutkan, matanya dibuat buta, telinganya dibuat tuli, dan dilaknat oleh Allah. Mutus silaturahim, maka dosa besar. Mutus silaturahim, mana dalilnya? Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, maka dalilnya adalah disebutkan Bapak Ibu sekalian oleh fatwa para alim ulama. Jadi kalau disebutkan Allah melaknat, Rasulullah melaknat, wah itu pasti dosa besar. Ya, banyak sekali. Ya, bahkan ada buku judulnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Berarti suap dosa besar. Rasulullah melaknat untuk dari kalangan wanita, banyak itu. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya atau yang minta untuk dicukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya pakai wig, konde, itu dilaknat. Baik itu rambut wig itu rambut sintetis atau rambut asli, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Itu semua dosa besar semua. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyeru laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci dan menjadi tomboy. Itu dilaknat oleh Rasulullah. Banyak. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang melakukan pangur, ya, meratakan gigi. Ya, kayak orang Bali, ya, diratakan giginya. Ya, kecuali untuk kesehatan. Karena giginya tumbuh tidak wajar, maka untuk menyenangkan suaminya, untuk menutupi aib, maka dia memakai misalnya behel dan seterusnya, atau merata karena kesehatan, bukan untuk merubah ciptaan Allah. Maka ini, dan bukan untuk tujuannya mempercantik diri di hadapan orang lain yang bukan mahram, enggak boleh. Ya, itu dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Ya, banyak sekali. Baik, itu termasuk dosa besar. Dan yang terakhir, yang keempat, rumusnya dosa itu dikategorikan dosa besar setiap dosa yang pelakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Contohnya, banyak hadisnya ini. Contoh, Nabi mengatakan, Bapak Ibu kalau baca hadis dikit-dikit mendengar laisa ummati, bukan umatku, mereka bukan golonganku, mereka bukan umatku, maka itu dosa besar. Berarti kalau bukan umat Nabi Muhammad berarti kafir? Enggak, bukan. Ini termasuk ancaman keras. Sama dengan seorang ibu berkata kepada anaknya begini, ada ibu bilang begini sama anaknya, siapa yang tahun depan atau tahun ini aja deh misalnya ya, siapa yang tahun ini ketika hari raya Idul Fitri gak pulang ke rumah mama, gak jenguk mama, maka dia bukan anakku, duduk anakku. Ya, siapa yang gak jenguk mama tahun ini Idul Fitri misalnya ya ini ya, maka dia bukan anakku, aku gak tuh anak. Ya, apakah putus hubungan anak dengan ibunya? Tidak, anak tetap anak. Maksudnya orang tua ini memberikan ancaman keras, sama dengan Nabi memberikan ancaman keras. Apa itu contohnya? Contohnya, siapa yang melakukan sihir atau minta disihirkan, siapa yang mendatangi dukun, lalu kemudian apa ini membenarkan perkataan dukun, lalu kemudian siapa yang maaf laki-laki yang menggauli istrinya, yaitu dari arah belakangnya, bukan pada tempat yang disyariatkan. Anda tahulah maksud saya. Maka mereka bukan umatku, kata Nabi. Gitu ya. Mereka silakan mendatangi istri dari arah manapun, asalkan di tempat yang disyariatkan. Lah ini dia lakukan, bukan pada tempat yang disyariatkan. Mereka bukan umatku. Apakah kafir? Enggak. Wong dia masih sholat. Tetapi ancaman keras itu dosa besar. Nah, itu maksudnya. Kembali ke materi kita, berarti dampak buruk orang yang memutus silaturahim yang pertama, apa tadi? Mendapatkan laknat. Nomor dua, Allah subhanahu wa ta'ala segera menurunkan azabnya di dunia dan di akhirat. Jadi dibayar kontan oleh Allah. Orang suka mutus silaturahim, belum mendapat azab di akhirat, di dunia Allah turunkan azabnya. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Minta tolong. Jilid 5, nomornya 2537. Dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Silakan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya, Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk segera ditimpakan hukumannya oleh Allah di dunia. Terus, di samping hukuman yang disiapkan untuk dia di akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat, ini hukumannya, azabnya. Siapa mereka? Ada dua golongan manusia. Satu, daripada zina dan memutus hubungan kerabat. Baik, yang pertama disebutkan di situ zina, dan yang kedua memutuskan silaturahim. Dalam riwayat yang lain, minal bagi, orang yang berbuat kedzaliman. Maksudnya zalim di sini syirik. Dan yang kedua waqati'atir rahim, memutus silaturahim. Nah ini ya, hati-hati. Nomor tiga, amalnya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Sebanyak apapun seseorang melakukan amal soleh, tapi kalau ribut saduluran, tidak mau menyapa dengan family, bayangkan sampai saudara kandung, ya, mereka tidak saling menyapa, itu amalnya tidak diterima oleh Allah. Hatta tiap bulan umroh, meskipun tiap tahun haji. Lu apa ada setiap tahun haji? Ada pembimbingnya. Membimbing tiap tahun haji, Bapak Ibu sekalian, bimbing soalnya, ya, termasuk sodakonya semuanya, ya, meskipun nanti sebentar lagi puasa Asyura, penghapus dosa satu tahun, meskipun bulan kemarin puasa Arafah, penghapus dosa dua tahun, tahun yang lalu dan tahun berikutnya, maka tetap tidak diampuni dosanya dan amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ribut dengan keluarga. Makanya saya pernah menyampaikan, mungkin ini bahasa kasar saya, silakan kalau Anda mau ribut sama tetangga yang bukan hubungan family dengan Anda, karena dampaknya gak besar. Tapi ribut dengan paman, ribut dengan tante, pak lek, pak de, bulek bude, ribut dengan keluarga, istri, mertua, dan seterusnya, maka tidak akan diterima. Anda tiap malam tahajud, hatam Quran sebulan sekali, one day one juice, semuanya dihapus oleh Allah, gak diterima. Hati-hati, jangan ribut sama keluarga. Ini penting, ya. Terus yang paling dekat yang harus saya hubungkan keluarga itu siapa? Ya sesuai namanya, namanya saja silaturahim. Silaturahim, maka yang terdekat adalah kita keluar dari rahimnya siapa? Ya ibu kita, selesai. Itu yang paling diutamakan dari keluarganya ibu. Bahkan berbakti, berbuat baik dengan keluarga ibu itu peluntur dosa. Kan saya pernah menyampaikan, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini adnabtu dhamban azima. Wahai Rasulullah, aku ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, dan dia enggak ngomong dosa apa itu. Fahalli min taubati, apakah ada pintu taubat untukku? Masih ada enggak pintu taubat, dosaku diampuni? Bapak Ibu tahu, Nabi tidak menyuruh orang ini sholat sunnah taubat. Enggak, Nabi enggak nyuruh istighfar. Enggak, justru Nabi tanya, halaka min ummin, kau punya ibu enggak? Ibu masih hidup tidak? Bayangkan, ibu masih hidup tidak? Lalu orang ini menjawab, lah, ibuku telah wafat. Lalu Nabi tanya lagi, fahallaka min khalati, apakah kau punya tante, keluarga, saudara kandungnya ibu, entah kakaknya, entah adiknya, entah budek, entah bulik. Khalati, ya, beda kalau dari ayah. Kalau dari ayah itu saudara kandungnya ayah yang perempuan, itu bahasa Arabnya ammati. Ya, makanya Nabi itu kalau memanggil Abu Thalib pamannya kan, paman dari bapak ini kan, itu ammi, ammu. Ya, sedangkan kalau perempuannya itu ammati. Sedangkan kalau keluarga ibu itu, kalau paman keluarga saudaranya ibu yang laki itu khol, khol bahasa Arabnya. Kalau perempuan kholati. Lah ini pertanyaan Nabi, fahalaka min kholati, kau punya tante tidak? Bude, bule. Orang ini menjawab, iya aku punya. Kata Nabi, kalau ingin taubatmu diterima oleh Allah, dosamu diampuni oleh Allah, fabirroha, baktilah kau sama tantemu, peluntur dosa. Hati-hati yang dari keluarga ibu ini, ya, jangan memutus silaturahim. Sebab banyak ponakan zaman sekarang tidak perhatian sama tantenya, sama bude, sama buliknya. Itu budenya datang, tantenya datang, tidak pernah ditanya, tante sehat, gimana keadaannya tante, tante perlu apa, apa yang bisa saya bantu. Mestinya gitu jadi ponakan itu. Ini tidak, terus sibuk main HP-nya. Ya, tidak pernah ditanya, tantenya duduk di samping tidak pernah ditanya, tante sehat, mudah-mudahan tante sehat, ya mudah-mudahan. Padahal ini peluntur dosa ini dari jalur ibu ini. Ya, memangnya kalau saya berbuat baik kepada keluarga yang dari bapak bagaimana? Sama mendapatkan nilai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Tetapi bapak ibu sekalian, yang ditekankan itu yang dari sini, dari ibu. Berbuat baik. Kita lanjutkan bapak ibu sekalian ya. Mana dalilnya? Amalnya tidak diterima. Memutus silaturahim ini. Capek-capek beribadah ternyata tidak diterima oleh Allah. Rugi kan? Maka jangan mutus silaturahim. Meskipun dia menjengkelkan, meskipun keluarga kita suka utang, gak tahu bayar. Ya. Bahkan kalau datang mesti utang, mesti. Jadi makanya begitu datang, ketuk pintu pagar diintip, utang mana gitu. Pasti utang ini. Binyus tak kayak itu kok mana? Ya, itu menjengkelkan kan? Nama kita dirusak kan? Ya, dia itu butuh sama kita kalau ada maunya toh kan? Ya, betul. Tapi jangan mutus, jangan benci sama dia. Ini getih ini, darah ini. Sekali kita benci, aduh, habis pahala kita. Gak diterima. Eman. Iya. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2538. 2538. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan. Iya. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah, fala yuqbalu amalu qati'i rahimin." Silakan. Sesungguhnya amal perbuatan bani Adam diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Setiap amal anak Adam sepekan sekali itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sholat kita, sodako kita, termasuk taklim kita ini kan amal soleh. Itu nanti diangkat, dinaikkan ke atas sepekan sekali. Hari Jumat, malam Jumat. Terus kemudian? Maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kerabat. Gak akan diterima oleh Allah. Diabaikan, diabaikan, gak diterima. Sampai dia menjalin silaturahim, baru diterima oleh Allah. Ya wis Ustaz, mulai sekarang saya faham Ustaz. Eman juga Ustaz. Ya wis, saya tetap jalin silaturahim sudah, tapi saya enggak mau lihat mukanya lagi. Sama saja. Ada kan orang kayak begini? Wis tak sepuro, ya sudah, tapi aku enggak mau lihat mukanya lagi. Daripada kelihat mukanya saya tambah mangkel gitu loh Ustaz. Nah ini sama saja. Kenapa? Anda harus memaafkan lahir dan batin. Lisannya memaafkan, batinnya menerima. Itu. Yang nomor 4 terakhir, dampak buruknya mutus silaturahim. Yang nomor 4 tidak akan masuk surga. Ya akan masuk surga. Iya. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2540, 2540. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un rahimin, qati'ur rahimin." Silakan. Dan juga dari Muqtim radhiyallahu anhu bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Sofyan berkata, maksudnya adalah yang memutus hubungan kerabat. Tuh, gak masuk surga. Berarti kalau gitu kekal dalam neraka. Tidak, bapak ibu kan sudah tahu. Penduduk permanen neraka, penduduk kekal abadi, gak mungkin masuk surga. Kan cuma 3 orang. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik. Dalilnya kafir sama musyrik, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, surat al-bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru, itu ayat 6, itu kafir sama musyrik kekal. Yang nomor 3 munafik. Di mana dalilnya orang munafik kekal? Tak kasih banyak dalil, di antaranya At-Tahrim ayat 9, surat nomor 66 ayat 9, plus At-Taubah ayat 68. Itu orang kafir sama munafik di nerakanya jadi satu kata Allah, dikumpulkan bareng dalam neraka. Lah sedangkan nerakanya orang kafir kan kekal abadi, orang munafik kekal. Lah kok ini tidak bisa masuk surga? Itu gimana maksudnya? Katanya ulama, kalau kita membaca ayat, ya contoh, tak kasih bocoran. Panjenengan kalau baca An-Nisa kalau tidak salah ayat 93, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang, maka dia kekal dalam neraka. termasuk ini, gak bisa masuk surga, memutus silaturahim, berarti permanen kalau gitu Ustaz. Nggak. Semua orang yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, selain tiga orang tadi, selain kafir, selain musyrik, selain munafik, maka mereka lama tinggalnya di neraka, tapi berkesempatan masuk surga. Ya, berkesempatan, karena masih ada iman dalam hatinya. Cuman tinggalnya di neraka lama. Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang kekal tidak mungkin masuk surga, tidak punya kesempatan, sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mustahil kan onta masuk ke lubang jarum. Seperti itulah mustahilnya tiga orang ini. Selain tiga orang ini, kalau ada kata-kata kekal dan seterusnya, lama tinggalnya di neraka. Bisa dipahami sampai di sini ya? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang materi penutup nomor 5, faktor penyebab kenapa kok mutus silaturahim. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini ya. Ini kenapa sih kok ribut sak duluran ya? Apa sebabnya? Yang pertama ini ya, saya sebutkan beberapa saja. Itu totalnya faktor penyebabnya itu Bapak Ibu 19. Ya, 19 ya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang nomor 1, karena ketidaktahuan tentang keutamaan silaturahim. Enggak tahu, jahil, enggak pernah nuntut ilmu. Ya. Makanya dia enggak tahu keutamaannya, dampak buruknya apa, enggak tahu. Makanya ya enak aja dia tidak mau menjalin kekerabatan, ya, karena ketidaktahuan. Maka tipsnya salah satunya adalah yaitu dengan menuntut ilmu. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian, nomor 2. Yang nomor 2 adalah karena sombong. Saya bacakan satu persatu, kalau nanti ada dalil sedikit saya akan jelaskan. Yang nomor 2 karena kesombongan. Sebagian orang jika sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, menjadi saudagar besar, dia berubah jadi sombong kepada keluarga dekatnya. Dia menganggap kalau berkunjung ke sanak famili merupakan suatu yang hina. Dia merasa dirinya sajalah yang berhak untuk diziarahi. Wis gak lapo, wong dekne lho ambek aku sugihan aku. Dekne kudunya ngoma. Ada ndak yang kayak gitu? Ya, seperti itu, ya. Jadi ada seorang kakak berkata, "Ustaz, saya ini kakak. Saya punya adik, Ustaz. Kan kalau unggah-ungguhnya, Ustaz, unggah-ungguhnya itu kan adik datang ke rumahnya kakak Idul Fitri itu." Iya memang, seperti itu. Ini enggak, Ustaz. Dia enggak mau datang ke rumah saya. Enggak mau ke rumah saya. Memang dia lebih kaya, usahanya sukses, Ustaz. Alhamdulillah. Saya kakaknya kan ikut senang, Ustaz. Duwe adik sukses. Iya. Meskipun dia enggak pernah memberikan apa-apa ke saya, tapi kan sopan santunnya wong aku kakake. Kan gitu. Baik, Anda kan kakak, harus yaitu mengalah. Lu gimana maksudnya mengalah? Anda yang datang. Gak apa-apa, Dik. Kamu enggak mau ngincar rumah saya enggak apa-apa. Saya memang orang miskin. Saya memang orang tidak mampu, tetapi karena kamu saudara sama saya, sak duluran, maka saya enggak mau mutus hubungan. Eman ibadah yang selama ini saya kumpulkan enggak diterima oleh Allah. Enggak apa-apa, saya yang ke rumahmu. Enggak apa-apa. Nah, itu ngalah, ngalah. Itu. Bisa kira-kira? Abut loh ya. Iya. Lihat bisanya itu loh, kok berat gitu pandangan matanya ini ya. Nah, itu. Ada yang kayak gini, sombong, ya. Terus faktor yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, suka menunda-nunda ziarah ke famili. Tolong Bapak Ibu, kalau saya menyebut kata ziarah itu tidak identik dengan kuburan loh ya. Ziarah itu artinya berkunjung. Tidak identik dengan kematian. Enggak. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Ziarah ke Madinah, berkunjung ke Madinah. Ziarah kepada orang tua, berkunjung kepada orang tua. Itu suka ditunda-tunda. Engkau sih, aduh waktu gue sih repot. Nanti pekan depan, nanti bulan depan, nanti kalau ada tanggal merah, nanti anu. Akhirnya putus. Ya, sehingga cukup lama terjadi kemudian pemutusan silaturahim. Nah, ini enggak boleh ini. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa panjenengan punya agenda, yaitu sepekan sekali berkunjung keluarga terdekat. Yang terdekat aja. Sebulan sekali agak jauh. Mungkin setahun sekali yang paling jauh, luar kota dan seterusnya atau luar pulau diagendakan. Ya. Apa enggak cukup Ustaz video call? Nggak cukup Ustaz, video call bareng-bareng digabung gitu ya. Itu ya apa kabarmu dan seterusnya. Bisa, tetapi melangkahkan kaki ke mereka itu jauh lebih baik. Tercatat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Terus yang nomor 4 di antaranya adalah ya, suka mencela saudaranya. Ya. Ini ya, suka mencela saudaranya. Ini sehingga saudaranya tidak mau berkunjung. Jadi kalau ada saudaranya datang ke rumahnya, itu semuanya dicacat. Ya, karena ada keluarga kayak begini. Misal nih, dia datang ke rumah kita, keluarga dekat ini, ya, semua dikomen. Koniki riyoyo peng telu tabirmu gak ganti-ganti. Ono heran saya bahas tabir. Iya, seperti itu. Anakmu kok kuru-kuru, kakon kayak mangan dah anakmu ini. Ada saja, lisannya itu loh, bikin enak, gak enak. Makanya kalau, aduh, ojo teko mari, ojo teko, garano kopingku panas. Itu ada gak yang kayak gini? Jangan, jaga lisan, jaga lisan. Akhirnya keluarga itu benci sama dia, seperti itu. Sehingga, lah kita yang disakiti harus sabar. Harus sabar, karena kalau mutus hubungan, ini tadi dampak buruknya. Tadi amalan tidak diterima, harus sabar. Justru kalau dia ada alhamdulillah kritikan teko mana, alhamdulillah seneng aku dikritik ya. Ayo kon kritik apa ya? Ayo kritik apa? Iya. Dapur dibukain. Kon kok gak duwe apa-apa, kulkasmu kok garing ini loh. Ada enggak keluarga model kayak gini? Banyak. Banyak ya. Itu dikomen, anaknya dikomen ya. Anakmu kelas piro? Wingi ranking. Oh, nek anakku ranking, ranking siji. Ya, ranking siji. Anakmu ranking, gak ranking. Oh, belajar ya. Oh, ya. Seneng ngunggulkan keluarganya, anaknya itu seneng. Lah ini keluarganya gak betah. Wis lah nyingkrem arinya. Aduh, aduh. Ada enggak model kayak gini? Ayo jujur. Punya, makanya berbahagialah punya keluarga yang ngeselin, berbahagialah. Itu ladang amal, itu ladang amal. Waktunya ilmu diterapkan itu. Itu ya. Katanya sudah taklim. Terus yang keberapa sekarang? Lima. Faktor penyebab yang kelima ini. Ini semua ada dalilnya ya sebenarnya ya. Tapi karena waktunya ini, saya persingkat aja. Yang kelima, memberatkan diri dalam menjamu tamu. Karena ada orang itu kalau ditamui, didayoni, ditamui, itunya mana? Itu tamunya mau datang itu ditelepon. Tekon di, sampai mana kamu? Sampai sini. Ayo kamu kepingin apa? Ayo, jawab apa kon? Tak tukono. Pasti tamunya akan berkata, "Wis gak usah repot-repot." Karena si tamu ini tahu keadaannya orang ini. Orang ini sudah ndak punya. Aku teko ini sudah kamu sambut ini sudah alhamdulillah. Ndak usah repot-repot. Lah orang ini memberatkan diri sampai utang tetangga, ya. Sampai dia itu memang betul orangnya grapiatnya mana ya, menghormati tamu. Tetapi akhirnya keluarganya, wis gak usah teko mari, aku ini awak dhewe teko itu dia itu susah. Ya artinya dia itu apa saja dari, memang orangnya baik Masya Allah. Hatinya itu Masya Allah, mulia. Kita itu kalau datang itu makan apa, dibelikan ini. Padahal kita tahu keadaan ekonominya itu gak mampu. Wis gak usah datang, telepon aja. Loh akhirnya gak mau datang. Makanya dalam hal ini semampunya saja. Lah semampunya itu apa? Ada kurma-kurma, kurma aja. Meskipun keluarga yang datang, aku mertamu dok gini ping 10 kurma dok izin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, kurma dok dan kurma yo iki pancet yo iki, kurma iki. Tak tulisi mari kurmamu iki ya. Iya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus sabar juga. Iya, enggak apa-apa. Bapak Ibu mohon maaf, jangan remehkan kurma loh. Kata Nabi, rumah itu kalau enggak ada kurma, meskipun satu butir, rumah yang di dalamnya enggak ada kurma, maka rumah itu hilang berkahnya. Tapi rumah itu kalau ada kurma, maka berkah. Makanya kalau nerima tamu, cari berikan makanannya berkah. Kurma. Enggak sih. Ustaz Joyong mai Ustaz, insyaallah kurma tok isine. Kurma. Lah ya apa? Ya, seperti itu. Ustaz ada yang lain dah. Ya kita sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan ketemu dalil nanti ya. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Nomor berapa ini? 7. Oh, 6. Mohon maaf, nomor 6. Nah, tidak memberikan sambutan hangat kepada saudaranya yang berkunjung. Jadi akhirnya keluarganya, wis kalau ditamoni anu gitu dia kayaknya kayak keberatan gitu. Ya begitu ditamoni itu selalu lihat jam, lihat jam. Jambira ini, ya kan tersinggung ini tamunya ini, ya itu terus makanan itu satu jam tidak keluar keluar, ya seperti itu. Boleh tidak ustaz tamu itu minta? Boleh, ada dalilnya itu. Jadi kalau sudah ngobrol setengah jam tidak keluar, itu tamu boleh. Ikin di ngobeli, mana minumnya, mana makanannya, boleh boleh itu. Itu sunnah itu boleh, minta itu boleh. Ya dan itu bukan ngemis, bukan. Itu ada dalilnya. Garingan. Itu ya. Baik, terus kemudian yang ke 7. Kenapa kok penyebab pemutus silaturahim? Karena bakhil, keluarganya bakhil, pelit. Pelit. Ya, keluarganya hitung-hitungan. Coba dibuka lah ini. Bikin kita merinding ini. Coba dibuka dalilnya Shahih Targhib wa Tarhib nomor 896 jilid 2. Jilid 2. 896 jilid 2. Ayo kita dengarkan Shahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Ayo. 892 896 896. Betul, dari Jabir. Ayo, dari Jarir. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajari radhiyallahu anhu, ia berkata, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, langsung aja, tidaklah seorang kerabat mendatangi kerabatnya, terus meminta kelebihan yang Allah berikan kepadanya, lalu dia pelit tidak memberi untuknya. Kan ada orang itu sama orang lain royal, sama keluarga pelit. Kalau sama orang lain, oh sama panti asuhan, lembaga-lembaga disumbangi semua, masjid minta proposal masuk, tutup, sumbang. Begitu ponaannya datang, keluarga datang, dia meminta pinjaman atau meminta kelebihan harta, karena keponakannya tidak bisa sekolah, belum bayar daftar ulang dan seterusnya, maka dia bilang apa? Katu duit, ini kondisi sulit, ekonomi saya dorong pulih, katu duit. Tapi kalau sama orang lain, bu saya anu pak saya, oh iya, butuh berapa? Sekian, kasih. Kepingin dilem orang, iya. Kepingin didapat apresiasi. Kalau sama keluarga bakhil, pelit, iya. Tapi sama orang lain royal. Lanjut, keluarga yang model kayak begini, silakan lanjut. Kecuali Allah akan mengeluarkan untuknya dari jahanam seekor ular yang disebut sebagai syujak. Syujak, ular besar, nanti di akhirat. Lanjut. Ular besar yang mendesis dengan lidahnya dan melilitnya. Nanti dia akan dililit dengan ular besar, kata Nabi, di hari kiamat. Karena dia pelit sama keluarga. Jangan, ya. Royal sama keluarga itu royal. Ya, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Mau Ramadan semua dipopai semua. Ya, mulai sembakonya untuk sebulan penuh Ramadan. Keluarganya didatangi, kasih beras, kasih minyak, sembako, kasih ini, semuanya. Itu mestinya. Jangan kemudian sama orang lain royal, sama keluarga afrit, bakhil, pelit, apalagi kikir, medit, apalagi. Iya. Meleki. Iya. Pokoknya diperes enggak keluar airnya. La ilaha illallah. Enggak boleh. Nomor berapa sekarang? 8. Nomor 8, suka menunda pembagian harta warisan. Itu penyebab itu. Warisan enggak ditunggu, orang tua sudah wafat, si keluarganya membutuhkan. Keluarganya, lo omai bapak iki lang dolan, aku iki yo butuh, keluarga aku ini juga banyak utang dan seterusnya. Enggak, sama kakaknya. Bahkan saya pernah dilapori oleh seseorang, betul kejadian nyata. Saya ini ustaz, ini KSK-nya, kakak ustaz, saudara kandung ustaz. Saya ini bisa dibuang dari kakak ini ustaz, gara-gara dia ingin menguasai hartanya papa mama saya, besar miliaran itu. Jadi dianggap saya ini bukan keluarga ustaz. Lu kok bisa begitu? Iya, dia punya pengacara. Semuanya dirubah, surat menyurat dirubah. Sehingga seakan-akan ini wasiatnya orang tua kepada dia dan tidak melibatkan adik-adiknya. Digagai sendiri. Apa ini? Harta ini, Ustaz. Iya. Alhamdulillahnya, Ustaz, saudara saya yang lain itu kaya-kaya. Ya sudahlah, sudah. Ikhlaskan, jangan putus. Silakan dia boleh makan-makan harta itu. Nanti di hari kiamat, ketemunya di hari kiamat. Jangan putus eman, pahala Anda eman. Nanti Anda mendapatkan ancaman. Jadi tak biarkan prosesnya Ustaz ya. Ini enggak tak perpanjang. Sebab ini kalau tak perkarakan Ustaz, itu kena semua, lurahnya kena, RT-nya. Karena ini semuanya dihapus nama saya ini Ustaz. Seperti ini. Enggak usah. Nanti di akhirat saja. Anda tetap baik sama keluarga Anda. Ya wis tak lepas. Karena semuanya sugi semua juga. Itu. Bapak Ibu sekalian, jadi nunda pembagian harta waris. Jangan langsung bagi. Tapi mendahulukan untuk utang tentunya ya. Baik. Terus yang nomor 9. Usaha keluarga yang tidak transparan sehingga menimbulkan benih suudzon di antara family. Oh ini. penyebabin. Usaha bareng, ya jalan bareng, tiba-tiba di tengah-tengah gak jujur, ada yang tidak disampaikan secara terang-terangan, ya sehingga seudon. Lah iya, padahal lo toko ini ya anu. Lah kok laporan ini ya? Iki nak tak takokno, nanti tak tanyakan tersinggung, ndak tanyakan kok kayak begini, gak jujur iki adik iki, kakak iki gak jujur. Tuh, akhirnya putus. Itu usaha keluarga yang tidak transparan. Terus yang ke-10, terjadinya perceraian suami istri yang masih ada ikatan keluarga. Karena ada orang itu nikah sama misanan. Sama misanan, kan boleh misanan. Sepupu itu boleh dinikahi, misanan itu. Yang gak boleh dinikahi itu keponakan. Kalau misanan itu boleh. Lah ini misalnya, misalnya ini ya, saya punya anak perempuan, saya punya adik kandung, adik kandung atau kakak kandung punya anak laki-laki. Anak saya sama anaknya dia ini batal wudu, bukan mahram ini. Maka boleh dinikahkan. Ternyata qadarullah ini terjadi perceraian, maka saya buyar sudah. Kalau pernikahan itu masih dekat sama family, kalau ada apa-apanya, buyar semua keluarga. Gitu ya, seperti itu. Berarti enggak boleh, bukan enggak boleh. Ya, justru itu bagus dengan keluarga, ya, untuk menjalin silaturahim. Kan ada, saya pernah mendengar rumah keluarga besar itu kalau punya anak itu enggak pernah dikasihkan orang lain. Mesti misanan sana, enggak oleh misanan sing kono, enggak mesti keluarga-keluarga sendiri. Jadi enggak pernah keluar orang lain itu enggak pernah. Ya dipek dulur dhewe, dipek dulur dhewe. Itu kalau terjadi perceraian, buyar semuanya. Pecah, gitu ya. Pemutus silaturahim. Itu salah satunya itu. Terus berikutnya yang ke-11, kurang sabar atas kesalahan karib kerabatnya. Kurang sabar, ya tadi itu saya sampaikan, gak sabar atas perilaku ke familinya, keluarganya. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi saya tambahkan. Nomor 12 adalah, ya, nomor 12, iri dengki kepada saudara karib kerabat. Iri, hasad. Oh, penyakit iri ini Bapak Ibu, itu sudah muncul sejak di langit, bukan di bumi. Iya, iblis itu iri dengan Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Padahal itu sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Makanya dia muncul setelah iri sombong. Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Mestinya malaikat itu sujud. Jadi awalnya itu iri. Iri itu penyakit mulai dari langit. Iblis itu tinggalnya dulu di surga, diusir oleh Allah gara-gara tidak taat kepada Allah. Gara-gara apa? Iri plus sombong. Bapak Ibu sekalian, putranya Nabi Adam tega membunuh saudaranya sendiri. Iri dia. Karena persembahan adiknya diterima oleh Allah, sedangkan persembahan dia tidak diterima oleh Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur oleh saudara kandungnya. Tega dia melakukan itu. Kenapa? Iri. Karena mereka beranggapan Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya daripada yang lainnya. Ayahku lebih cinta sama Yusuf. Bayangkan, iri sak duluran, oh bahaya. Iya, ada enggak iri antar ustaz? Oh, itu tambah bahaya itu. Ya. Jadi kalau ada jamaahnya banyak, parkirannya bludak full sampai enggak ada tempat, itu mestinya loh ya, ustaz-ustaz yang ada di bawahnya ya, mestinya bersyukur, alhamdulillah tugas saya tambah ringan dengan hadirnya dia, beliau banyak orang yang datang sehingga ilmu yang saya sampaikan tugas saya tambah ringan, enggak berat-berat. Ini enggak iri. Apa sih yang disampaikan no mek ngono tok. Nduk YouTube yo siku ayo ceramah wis iku dibalen-baleni. Apa keistimewaane? Iri, iya. Biasanya iri itu biasanya sesama. Pedagang itu iri sesama. Ustadz itu juga iri sesama. Ustadznya nikah lagi. Iri, iya. Apa sih gantengnya ambek aku gantengan aku kok ya. Ngono kok iso bujulur ya. Iri. Heran saya. Iya. Itu lah ya. Jangan iri. Mestinya alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya, kita lanjutkan. Terus nomor berapa? 13. Terlalu sering banyak bercanda. Hati-hati kalau guyonan. Sebab ada orang itu yang baperan. Bawa perasaan, tersinggungan. Seperti kemarin penyembelihan kurban, itu kejadian itu. Kambing disembelih. Ini ceritanya ini, keluarganya bilang sama saya. Ya, keluarganya sudah memahami kalau itu guyonan, makanya saya nasihati. Kambing disembelih, dibongkar. Ternyata hatinya rusak. Hatinya rusak. Lah waktu itu kumpul keluarga, makan-makan ya di penyembelihan kurban. Terus yang lagi mengiris itu daging itu bilang, "Loh atine kambing iki lho kok elek ya atine iki lho. Tentu-tentu, kambing iki atine elek itu. Memang jelek hatinya." Lah ada yang nyeletuk, maksudnya guyon. Iya. "Yo apian atine kambing daripada atimu." Tersinggung. Memangnya ono apa mbek atiku? Taruh itu. Iya. Di dadi. Klek-klekan. Jadi Idul Adha itu bertengkar. Kok gak enak hati ya mbak aku? Ya Allah, Anda salah. Anda sudah tahu dia baperan, Anda guyonnya kelewatan. Ya, ya Ustaz, saya paham Ustaz. Ya, saya tahu Ustaz, memang saya salah. Memang ternyata saya pikir enggak semua orang itu memang sama Ustaz. Iya, hati-hati kalau guyon itu. Ya. Kenapa? Sebab disebutkan kata Hasan Al-Basri, "Dhahkul mu'mini ghaflatun min qalbi." Tertawanya seorang mukmin, ya, bercanda yang berlebihan sampai mengarah kepada menghina dan seterusnya, itu kelalaian dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah penutup, buta nasab. Enggak mau mempelajari nasab. Buta nasab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ta'lamu min ansabikum watasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah garis keturunan nasab, ya, yang dengannya kalian dapat menyambung silaturahim. Jadi Bapak Ibu harus tahu di atas panjenengan itu siapa. Makanya paling tidak panjenengan itu harus hafal 3 orang di atas panjenengan. Coba saya mau tanya antum. Antum nama asli, jangan Abu Hurairah, itu nama panggilan. Jangan. Nama asli? Mas Yodi. Mas Yodi bin bapaknya siapa? Sugiono. Pak Sugiono bin Yusuf. Berarti kakek ya, Pak Yusuf ya. Pak Yusuf bin Bari. Bagus, 3. Ya, minimal 3. Masih ada tak? Ingat. Pak Bari bin ya. Syukur-syukur kalau lebih dari 3. Minimal 3. Berarti bapaknya kakek. Nah itu lah, apa itu, kita harus mempelajari menyamping ke kanan itu siapa, dulurnya, saudaranya, ke kiri siapa, turun ke bawah anak-anaknya, cucu, cicit, boyut dan seterusnya, itu nikah sama siapa, harus tahu ini supaya tidak kepaten. Nah itu maksudnya. Jadi gara-gara tidak mempelajari nasab, akibatnya tidak kenal sama family. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf waktunya lewat jauh ya. Baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap tegar mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasul dalam sabda-sabdanya. Kita tutup langsung saja Bapak Ibu, saya tidak buka tanya jawab karena waktunya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.